sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Qala al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih 'Umdat al-Ahkam, berkata Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab beliau 'Umdat al-Ahkam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berdoa katakana apabila setelahnya fi'il mudhari', sini fi'il mudhari'nya adalah kata yad'u, berdoa, maka ini disebutkan oleh para ulama memberikan faedah sesuatu yang terus menerus istimrar kebiasaannya Rasulullah SAW. Beliau biasa berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, kalimatnya bentuknya khabar, berita, saya berlindung kepadamu. Tapi yang diinginkan di sini adalah doa, yakni ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Aku berlindung darimu, aku berlindung denganmu, padamu, min azabil qabr, yang pertama dari azab kubur. Wa azabin nar, yang kedua dari azab neraka, siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga berlindung dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa fi lafdhin li muslim, dan pada lafaz dalam riwayat milik Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Jika salah seorang dari kalian bertasyahud, ini membaca di dalam salatnya, jika duduk tasyahud, tahiyatulillah, seterusnya, kata Rasul, maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, dengan ia berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Ya Allah, saya minta, saya berlindung kepadamu dari azab jahannam. Tsumma dzakara nahwa. Kemudian beliau menyebutkan sisanya dari doa tadi semisal dengan yang sebelumnya. Berlindung, selain berlindung dari azab jahannam atau azab neraka, berlindung pada azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, berlindung dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Pada hadis kali ini yang dibawakan oleh al-Musannif rahimahullah, padanya terdapat penjelasan tentang doa yang dibaca ketika tasyahud. Doa yang dibaca ketika tasyahud. Doa berlindung dari empat perkara. Dan ini selain merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasul, sesuatu yang sering beliau berdoa dengannya, beliau juga memerintahkan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ini, membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis, berlindung dari azab kubur. Isi dari doa ini berlindung dari azab kubur. Yani siksa kubur. Yang dimaksud dengan kubur di sini tidak sebatas seorang yang dikuburkan. Tidak sebatas orang yang dikuburkan, artinya kemudian kalau orang tidak dikubur, mati tidak dikubur, entah mati tenggelam, mati terbakar, jadi abu, tidak termasuk. Masuk juga, dikarenakan kubur di sini maksudnya adalah alam, sebuah alam lain yang ada setelah seorang meninggal sampai tegaknya hari kiamat. Ini yang maksud dengan kubur tadi, bukan sebatas orang-orang yang mati dikubur, itu yang diazab. Yang tidak dikubur enggak, tidak diazab, tidak demikian. Tapi yang dimaksud dengan kubur ini adalah alam kubur, alam lain setelah dunia, setelah orang meninggal dunia, sebelum ditegakkan hari kiamat, maka ia akan berada di alam kubur tadi. Sama saja ia dikuburkan jika mati ataukah tidak. Baik. Dan di sana, di alam kubur tadi, ada yang namanya azab kubur. Ada azab kubur. Yang kedua, berlindung dari azab neraka. Dalam riwayat yang pertama, ini riwayat Bukhari dan Muslim, dengan lafaz azabun nar, azab neraka. Dalam lafaz Muslim disebut azab jahannam, sama saja. Baik. Juga berlindung dari azab neraka yang disebutkan perbandingan namanya nar itu dari sisi bahasa ya, api. Nar dari sisi bahasa api, tapi juga dimutlakan untuk tadi digunakan untuk neraka atau jahannam. Yang mana narnya di akhirat nanti di jahannam perbandingannya dengan nar api dengannya di dunia sebutkan ...67 kali api yang ada di dunia. Panasnya api di akhirat ini 67 kali atau 69 kali api yang ada di dunia. Selanjutnya berlindung dari fitnah, fitnatul mahya wal mamat, berlindung dari fitnah ujian kehidupan dan kematian. Fitnah di sini yang dimaksud sebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma yasuddu an syar'illah, apa saja yang menghalangi seorang dari syariatnya Allah, itulah fitnah. Fitnah selama atau fitnah kehidupan, fitnah adalah apa saja yang menghalangi seorang dari syariat Allah. Baik bentuk fitnah tadi dengan syahwat segala sesuatu yang sifatnya terkait dengan syahwat, atau fitnah tadi terkait dengan syubhat. Fitnah tadi terkait dengan syubhat. Terkait dengan syahwat bisa jadi datang dari wanita, bisa jadi datang dari anak-anaknya, bisa jadi datang fitnah tadi dari hartanya. Baik, yang perkara-perkara tadi ini akan menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah SWT. Betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan syahwat ini. Baik, fitnah yang sangat berbahaya. Bahkan bukan hanya orang-orang awam, orang-orang yang berilmu pun ini tidak sedikit yang terkena fitnah ini, fitnah syahwat. Tidak bermanfaat ilmunya ketika sudah berhadapan dengan wanita atau anak-anak atau terkait dengan harta dunia. Demikian pula fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini terkait dengan kerancuan dalam memahami agama, seperti kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini munculnya dari syubhat. Ia mengira sedang beribadah pada Allah SWT, padahal pada hakikatnya ia sedang bermaksiat pada Allah SWT dengan ibadahnya tadi. Dikarenakan ibadahnya tadi adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. tidak pernah dibimbingkan oleh beliau. Rasulullah demikian pula oleh para salaf, para sahabat beliau. Padahal beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa beramal dengan sebuah amalan tidak ada perintah dari kami, amalan tersebut tertolak. Bahkan diancam oleh Allah SWT. Dimasukkan ke dalam neraka, dibiarkan ia berpaling kemana ia mau, tersesat, dibiarkan. Baik. Ini fitnah syubhat. Ini juga perkara yang berbahaya. Banyak yang tertipu dengannya. Banyak yang tertipu dengannya. Wa fitnatil Masih Dajjal. Dan yang keempat, berlindung dari jadi fitnah al-mahya, fitnah kehidupan, dan fitnah al-mamat, fitnah terkait dengan kematian. Sebagian ulama ada yang mengatakan maksudnya azab kubur, jadi terulang kembali azab kubur atau fitnah kubur, fitnah kubur atau fitnah al-mamat, ini terkait dengan fitnah kubur, fitnah kubur beda dengan fitnah atau dengan azab kubur, beda fitnah kubur, beda azab kubur. Kalau fitnah kubur, yang dimaksud dengan fitnah kubur, ini terkait dengan pertanyaan malaikat, dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, yang akan datangi setiap hamba setelah mereka meninggal dunia di alam kubur tadi. Dan sekali lagi, ini bukan terkhusus bagi orang yang dikubur saja. Setiap orang yang meninggal dunia, entah matinya tenggelam, matinya terbakar, matinya dimakan hewan buas, semuanya akan berpindah ke alam kubur. Dan nanti akan ditanya, didatang oleh dua orang malaikat, ditanya dengan tiga pertanyaan. Ditanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Dan pertanyaan ini hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjawabnya. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjawabnya. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan mampu menjawabnya. Mereka akan mengatakan, ha ha la adri, saya tidak tahu, tidak bisa menjawab. Jadi yang keempat, fitnah al-Masih ad-Dajjal. Fitnah al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal ini adalah seorang laki-laki yang ia keluar di akhir zaman, yang kedatangannya, kemunculannya nanti dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dimasukkan oleh para ulama sebagai tanda-tanda besar hari kiamat, kemunculan Dajjal. Seorang laki-laki yang ciri-cirinya, dia seorang laki-laki a'war, buta mata sebelahnya. Maktubun baina aini, baina aini kafaro, di antara kedua matanya tertulis huruf K, huruf Fa, dan huruf Ro. Kafir. Yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, setiap orang yang beriman. Meskipun tidak bisa membaca. Tapi ketika melihat tulisan tadi, mereka akan bisa melihat, membacanya. Disebut Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Ada yang mengatakan, sebutkan oleh para ulama, dikarenakan mansuhul ain, karena matanya terhapus. Ini sebelah, matanya terhapus sebelah. Ada pula yang mengatakan li'annahu yamsahu al-ardha bisyarihi fiha. Bisyarihi fiha. Dikarenakan ia menyapu seluruh dunia dengan ia berjalan. Artinya ia mengelilingi seluruh dunia. Tidak ada tempat yang terlewatkan olehnya. Ia berkeliling seluruh bumi kecuali Makkah dan Madinah. Dikarenakan Makkah dan Madinah ini dijaga oleh para malaikat. Dajjal tidak bisa masuk. Disebutkan, kenapa disebut Dajjal? Ini asalnya dari likasrati dajli, dikarenakan banyak dajjal. Ad-dajjal itu al-kadzib, kedustaan. Orang ini pendusta. Orang ini pendusta. Baik. Bahkan dia sampai mengaku rububiyah, mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Munculnya di akhir zaman dari arah timur. Kemudian ia berkeliling ke seluruh dunia dengan cepat. Melewati kota-kota, desa-desa, bahkan pedalaman ia datang. Kembali dari Makkah dan Madinah. Mengaku sebagai Tuhan. Dan pengakuannya tadi bukan sekedar omong kosong. Ia memiliki kemampuan-kemampuan yang memang luar biasa. Ya, kalau orang tidak berilmu, tidak tahu siapa Dajjal, ini bisa saja tertipu. Sangat mungkin tertipu. Ia baik, bisa mendatangkan hujan. Ia bisa membuat suatu tempat itu menjadi baik kemarau, kering. Ia juga bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menghidupkan orang yang mati. Sehingga fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Disebutkan ia membawa bersamanya surga dan neraka. Surga dan neraka. Akan tapi nerakanya tadi sebenarnya adalah surga, dan surganya tadi adalah neraka. Di antara yang menunjukkan besarnya fitnah Dajjal ini, disebutkan oleh Rasulullah SAW, wallahi innar rajul la ya'tihi fa yahsabu annahu mu'min fa yatba'uhu mimma yub'atsu bihi min asy-syubuhat. Demi Allah, ada seorang yang nekat mendatangi Dajjal. Dia merasa dia adalah seorang yang mukmin, beriman. Tidak mungkin saya tertipu dengan Dajjal. Dia datang pada Dajjal, tapi kemudian akhirnya ia jadi menjadi pengikut Dajjal tadi, kata Rasulullah SAW. Dikarenakan apa yang ada pada Dajjal tadi, berupa syubhat-syubhat. Baik, bahkan bimbingan dari Rasulullah SAW ketika mendengar berita datangnya Dajjal, tentunya Dajjal adalah menghindar sejauh-jauhnya. Jangan justru merasa percaya diri, percaya diri dengan keimanannya. Bimbingan dari Rasulullah SAW, kalau mendengar berita tentang Dajjal, jauhi, lari. Jangan justru mendatanginya, dikarenakan kita tidak tahu, kita khawatir justru kita terkena fitnah Dajjal tadi. Juga dibimbingkan oleh beliau untuk jika mendapati Dajjal untuk membaca surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Baik, Dajjal ini kemudian dijelaskan dalam nas-nas hadis, ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, yang akan turun nanti di akhir zaman. Juga turunnya Nabi Isa ini termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Baik, ini keempat perkara, empat perkara yang dibimbing oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka berlindung dari empat perkara ini. Ini menunjukkan bahwasanya empat perkara ini bukan perkara yang main-main, perkara yang sangat berbahaya. Wajib bagi setiap dari kita untuk tidak merasa aman darinya, dari azab neraka, dari azab kubur, fitnah selama kita hidup. Selalu berbagai macam fitnah tadi menyambar-nyambar. Al-fitnatu al-tafah wal-qulubu da'ifah. Fitnah itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Sehingga jangan merasa aman dari fitnah-fitnah tadi, baik fitnah yang bentuknya syahwat, dari berbagai macam kesenangan dunia, wanita, anak-anak, harta, kedudukan, jabatan, atau fitnah yang sifatnya syubhat, berbagai macam kesesatan-kesesatan dalam agama. Kesesatan tapi mengatasnamakan agama, banyak yang tertipu dengannya, banyak yang tertipu dengannya. Mengira dia sudah berada pada jalan yang benar, mengira sedang beribadah pada Allah, tapi hakikatnya ia sedang berbuat maksiat kepada Allah, berbuat maksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula fitnah Al-Masihud Dajjal, fitnah Dajjal. Ini juga perkara yang sering disebut oleh Rasulullah SAW. Sering beliau mengingatkan para sahabatnya tentang bahaya Dajjal. Bahkan tidaklah datang seorang nabi pun kecuali pasti telah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal ini, menunjukkan besarnya fitnah Dajjal. Nas'alullah salamah di dunia wal akhirah. Baik. Dan doa ini baik, atau dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah, pelajaran. Di antaranya disyariatkan berdoa dengan doa ini berlindung dari empat perkara. Dan tempatnya di dalam sholat adalah setelah di ketika tasyahud akhir, setelah ia membaca tasyahud, membaca sholawat, baru kemudian dia membaca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Para ulama sebelum salam setelah tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud, tahiyat, membaca salawat, dan baca doa ini sebelum salam. Terkait dengan hukumnya, hukum membaca doa ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mustahab, sunnah saja, tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib. Di antara yang berpendapat wajibnya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Al-Taymin rahimahullah. Mereka berpendapat wajib untuk membaca doa ini. Dikarenakan Rasulullah SAW beliau memerintahkan. Ada lafaz Muslim di sini dengan lafaz perintah. Falyasta'idz billahi min arba'. Maka berdoalah, berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Hukum asal perintah adalah wajib. Dikuatkan dengan beliau selalu melakukannya. Kebiasaan beliau selalu melakukannya. Sehingga ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Tentang wajibnya membaca doa ini. Dikarenakan lain memang butuhnya kita kepada perlindungan dari perkara-perkara tadi. Perlindungan ketika selama kita masih di dunia, fitnah kehidupan, atau setelah kematian kita. Jadi, kalau selama di dunia, fitnah kehidupan, fitnah dajjal, atau setelah kematian dari fitnah kubur, azab neraka, kita sangat butuh dengan perkara-perkara ini. Perlindungan dari perkara ini. Juga pelajaran dari hadis ini menunjukkan yang tadi, bahayanya dari empat perkara ini. Bahaya dari empat perkara ini agar kita selalu waspada, terlebih terkait dengan fitnah kehidupan dan fitnah dajjal. Fitnah kehidupan dan fitnah dajjal. Selain kita selalu berusaha untuk menjaga diri kita sendiri dengan upaya kita menjaga diri dari fitnah tadi, baik dengan berdoa kepada Allah melalui doa ini, atau upaya kita dengan tafaqquh fid din, mempelajari agama. Dikarenakan dengan ilmu agama seorang itu akan bisa menghadapi fitnah tadi, fitnah selama kehidupan, fitnah dajjal. Ini diantara untuk menghadapinya adalah dengan ilmu syar'i, ilmu din. Adapun yang fitnah kubur, azab neraka, maka ini terkait dengan apa kita berhasil menghadapi fitnah kehidupan dan fitnah dajjal tadi. Ini kaitannya dengan yang sebelumnya. Juga dalam hadis ini sebagai dalil tentang adanya azab kubur dan fitnah kubur. Adanya azab kubur dan fitnah kubur. Dikarenakan sebagian manusia yang menisbatkan diri kepada Islam, dia menisbatkan diri kepada Islam Muslim, tapi mengingkari adanya azab kubur, fitnah kubur. saya taruh alat rekam di dalam kuburan itu, tidak ada suara malaikat bertanya, tidak ada. Itu berarti tidak benar ya. Ini dengan akal, ini salah. Dikarenakan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau tentang adanya fitnah kubur dan azab kubur. Wajib bagi kita untuk mengimaninya, membenarkan khabar tadi, meskipun akal kita belum sampai. Karena memang juga dari sisi alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Dajjal dan besarnya fitnahnya, dalil tentang keluarnya Dajjal. Ini juga sebagian ada yang mengingkari tentang Dajjal, ada yang mengatakan itu hanya simbol saja, Dajjal itu hanya simbol saja, Amerika itu Dajjal katanya. Ini menyalahi, menyelisihi nas-nas dalil yang secara tegas menjelaskan tentang Dajjal. Bahkan disebutkan ciri-cirinya, seorang laki-laki, rambutnya seperti apa, perawakannya seperti apa. Ini disebutkan dalam hadis. Tidak mungkin kalau sudah sedetail itu, ini hanya sebuah kiasan, tidak mungkin. Mesti ini ada wujudnya, sesuatu yang nyata. Baik, juga faedah lain dari hadis ini menunjukkan tentang kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Bagaimana perhatian beliau terhadap umat dengan mengajari beliau perkara-perkara kebaikan. Di antaranya mengajari umatnya dengan doa ini. Doa untuk berlindung dari perkara-perkara yang akan membahayakan bagi agama, fitnah kehidupan, fitnah Dajjal, dan juga terkait dengan azab neraka dan azab kubur. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadis tentang doa berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Dibaca setiap tasyahud akhir setelah membaca tahiyat, membaca salawat sebelum salam. Allahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha al-qadr. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وخير دعوانا والحمد لله رب العالمين.